Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga mendapatkan ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-15 ini, setelah beberapa waktu libur karena kondisi babil, batuk pilek, bukan baper ya, tapi babil. Pelajaran kita yang terakhir, kita sudah sampai pada pembahasan al-i'rabu wal-bina'u. Pembahasan ini adalah pembahasan yang penting dalam pembahasan nahwu, berkaitan dengan al-i'rab, yang mana pada halaman yang ke-11 diterangkan oleh muallif pengertian dari al-i'rab, demikian pula macam-macam dari al-i'rab tersebut. I'rab adalah perubahan akhir-akhir suatu kata bisa babi dukhulil amil, karena sebab masuknya amil. Kita ulangi dari pembahasan al-i'rab, barangkali ada yang agak-agak lupa karena waktu libur yang lumayan panjang, hujan. Allahumma sayyibana. Perubahan akhir-akhir suatu kata karena masuknya amil, sehingga dicontohkan di situ hadza talibun, raaitu taliban, dan marartu bi talibin. Perubahan dari talibun menjadi taliban, kemudian menjadi talibin, inilah yang dinamakan dengan al-i'rabu. Perubahan dari talibun menjadi taliban dan menjadi talibin, itulah yang dinamakan dengan al-i'rab. Dinamakan dengan al-i'rabu. Adapun amilnya, pada talibun amilnya adalah hadza, pada taliban amilnya adalah ra'aitu, pada talibin amilnya adalah huruf jarba. Huruf jarba. Kemudian diterangkan tentang kebalikan dari al-i'rab, yaitu al-bina, yaitu tetapnya akhir-akhir suatu kata dalam satu kondisi atau keadaan. Apapun amil yang masuk padanya, maka dia tetap seperti itu, tidak berubah. Dicontohkan di situ huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Kemudian i'rab itu macam-macamnya ada 4, yaitu raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Adapun untuk isim mengambil berapa? Tiga, yaitu raf'un, nasbun, dan khafdun. Untuk isim dari 4 macam i'rab ini mengambil 3, raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Raf'un, nasbun, dan khafdun. Adapun untuk fi'il juga mengambil 3, yaitu raf'un, nasbun, dan jazmun. Sehingga pembahasan kita adalah masih membahas tentang isim, sehingga yang kita bahas adalah 3, yaitu marfu atau raf'un, mansub atau nasbun, dan juga khafdun atau majrurun. Dan tidak ada ceritanya isim itu majzum. Tidak ada ceritanya fi'il itu majzum. Saya ulangi, tidak ada ceritanya isim itu majzum. Ya, Mas Nuri. Tidak ada isim itu majzum. Jangan kebalik-balik ya. Nah. Kemudian dikatakan di situ pada halaman yang ke-12, walikulil asma'il mu'robati alamatun khosoh sayati bayanuha. Dan bagi isim-isim yang mu'rob ada tanda-tanda khusus dan akan datang penjelasannya dan dijelaskan oleh mu'alif pada halaman yang ke-13. Pada halaman yang keberapa? Ke-13. Dari 9 macam isim yang sudah kita pelajari, itu semua ada tanda masing-masingnya ketika marfu', ketika mansub, dan ketika majrurun. Dari 9 macam isim itu semuanya ada tanda masing-masingnya ketika marfu', ketika mansub, dan ketika majrur. Tadi sudah kita lewati berkali-kali pembahasan 9 macam isim ini, baik itu marfu', mansub maupun majrur. Kita ulangi sekilas. Yang pertama dari macam-macam isim yang 9, yang pertama adalah al-ismul mufrad. Dicontohkan situ waladun marfu'un, alamah tanda marfu'nya apa? Dhammah. Tanda marfu'nya dhammah. Al-ismul mufrad bergeser ke kiri ketika mansub, contohnya adalah waladan. Tanda mansubnya adalah apa? Fathah. Tanda mansubnya adalah fathah waladan. Bergeser ke kiri isim mufrad ketika majrur, contohnya adalah waladin. Tanda majrurnya apa? Kasroh waladin. Jadi ini adalah tanda pokok dari marfu', mansub, dan majrur. Dhammah pada marfu', fathah pada mansub, dan kasroh pada majrur. Ini tanda pokok. Kemudian isim musanna, contohnya ketika marfu' waladani, tanda marfu'nya apa? Al-alif. Ketika mansub menjadi waladaini, dan majrur juga waladaini. Sama tanda mansub dan majrurnya apa? Al-ya'u waladaini. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim muslimuna, ketika marfu' dengan wawu, ketika mansub dan majrur sama, muslimina, tanda mansub dan majrurnya apa? Al-ya'u. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika marfu', contohnya muslimatun, tanda marfu'nya apa? Dhammah. Ketika mansub dan majrur sama, tanda majrur dan mansubnya adalah kasroh, menjadi apa? Muslimatin mansub, dan juga muslimatin ketika majrur. Jadi ra'aitu muslimatin, marartu bi muslimatin. Itu mansub dengan kasroh, majrur juga dengan kasroh. Jamak taksir ini yang sama dengan isim mufrad, auladun marfu' dengan apa? Dhammah, mansubnya dengan fathah auladan, majrurnya dengan kasroh auladin. Auladin. Al-asmaul khamsah, yang nomor berapa ini? Nomor 6. Ketika marfu', contohnya adalah abuka, tanda marfu'nya apa? Al-wawu. Ketika mansub, abaka, tanda mansubnya adalah al-alif. Ketika majrur, abika, tanda majrurnya apa? Al-alya'u. Gampang ya? Tinggal baca. Nanti ada suatu waktu, kita akan merujah ini dalam keadaan ditutup bukunya. Buku dan kitab dan catatan ya. Kenapa? Fotokopian juga ditutup nanti. Nanti ada satu waktu, ada saatnya nanti. Kalau janjian antum gak berangkat. Yang ketujuh, apa yang dinamakan dengan isim maksur, al-maksur. Contohnya al-fata, marfu, tanda marfu-nya apa? Dhammatun muqaddaratun. Ketika mansub juga al-fata, tanda mansubnya fathatun muqaddaratun. Kan? Ketika majrur sama al-fata, apa tanda majrurnya? Kasroh muqaddarah. Ini sama dengan isim mufrad dan juga jamak taksir, cuman apa? Ditambah muqaddarah. Isim mufrad itu marfu'nya dhammah, mansubnya fathah, terus apa? Majrurnya kasroh. Demikian juga jamak taksir. Tapi bukan muqaddarah. Kalau ini dhammah fathah kasroh, tapi apa? Muqaddarah. Itu cara ingatnya supaya gampang. Isim maksur sama dengan mufrad dan cuma jamak taksir, cuman ditambah muqaddarah. Dhammahnya itu disembunyikan. Berbeda dengan isim mangkus sedikit pada mansub. Kalau isim mangkus marfu'nya adalah al-qadhi, apa tanda marfu'nya? Dhammah muqaddarah. Kalau tanda mansubnya adalah contohnya al-qadhiya. Jadi itu bacanya al-qadhiya. Tanda mansubnya adalah al-fathah. Nah, ini sama dengan isim mufrad dan juga jamak taksir fathah. Adapun majrurnya al-qadhi, apa tanda majrurnya? Kasroh muqaddarah. Ini isim mangkus. Nah, yang terakhir, yang kesembilan, ismul ladzi la yang sorif. Ismul ladzi la yang sorif, Aisyah itu tanda marfu'nya apa? Dhamma. Mansubnya adalah Aisyah, tanda mansubnya fathah. Majrurnya sama dengan mansub, yaitu Aisyah, apa tanda majrurnya? Fathah. Ini sembilan macam isim dengan tanda masing-masingnya marfu', mansub dan juga majrur. Ini bagan ini harus kita menguasainya. Kalau belum hafal, minimalnya adalah memahami konteks atau cara membaca bagan ini. Kalau belum hafal, dihafalkan jelas. Cuman kalau memang belum bisa menghafal dengan sempurna, kita harus tahu cara membaca bagan ini, karena ini nanti penting dan akan terus terulang di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Karena nanti akan dibahas isim-isim yang marfu itu apa saja, ada berapa kemarin? 7. Kemudian akan dibahas tentang isim-isim mansub, isim-isim yang majrur. Kemudian latihan pada halaman 14 sudah dikerjakan. Sekarang kita akan membahas tentang latihan atau PR yang kemarin antum semua yang mengerjakan mendapatkan nilai 100 kurang. Kalau yang betul semua ya 100 kurang 0. Nah, kalau ada yang salah ya antum kurangi sendiri. Kemarin tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari isim dan kemudian menentukan itu marfu', mansub atau majrur. Jadi kalau bukan isim kemudian antum tulis, itu kesalahan dalam menjawab. Seperti na'budu itu bukan isim, itu fi'il. Nah, karena tidak disuruh untuk menjawab, ya apa, jawabannya salah kan gitu. Kita akan mulai dari apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kertasnya dibawa kemarin? Enggak dibawa. Walaupun yang rajih Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillah, ayat tersendiri, bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka kata yang pertama di sini adalah al-ismu atau al-ismi. Ini isim atau fi'il? Isim karena ada huruf jar ba. Kalau ada huruf jar berarti isim setelahnya adalah majrur. Tinggal sekarang tanda majrurnya apa? Kas al-kasratu. Ini tanda majrurnya. Kenapa dia tanda majrurnya kasroh? Karena isim isim mufrad. Nah, jadi sekarang berguna isim mufrad majrur, tanda majrurnya adalah kasroh. Kalau antum sebatas tahu isim ini adalah isim mufrad majrur, tapi antum lupa tanda majrurnya isim mufrad itu apa? Nah, lihat bagan. Lihat bagan, ternyata kasroh. Kasroh. Kemudian Allahi, ini juga isim karena dia apa? Kasrohan. Tanda isim adalah kasroh salah satunya. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Marfu, mansub atau majrur? Majrur. Karena kasroh isim, ini isim mufrad kok dikasroh, nanti majrur. Sama, tanda majrurnya adalah kasroh, karena ada isim mufrad. Demikian pula ar-Rahmani, ar-Rahmani dan ar-Rahimi, ini semua adalah isim mufrad. Jadi, ar-Rahman, isim mufrad, majrur, tanda majrurnya adalah kasroh. Ar-Rahimi juga isim mufrad, majrurun, tanda majrurnya adalah apa? Kasroh. Jadi ini pembahasannya semua isim mufrad majrur semua ini. Adapun kenapa ini majrur, kok ini majrur, kok ini majrur nanti. Karena sebagai naat atau sifat nanti akan ada pembahasannya. Ayat yang pertama apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah apal ya? Tinggal nanti dilihat jawabannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan pertama, alhamdulillah isim atau fi'il? Isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Sekarang ini termasuk isim apa dari 9 macam isim? Isim mufrad. Kemudian kalau dia dhammah, isim mufrad kok dhammah? Berarti apa i'rabnya? Marfu, kan itu. Marfu. Tanda marfu-nya dhammah. Dhammah. Lillahi ini huruf lam sama Allah. Jadi Allahinya majrur. Tanda majrurnya apa isim mufrad? Kasrah. Rabbil. Ini isim fi'il? Isim. Apa tanda isimnya? Kasrah. Rabbi. Apa i'rabnya? Majrur. Tanda majrurnya kasroh lagi karena dia isim mufrad. Kalau kita mau bikin rob ini mansub jadi apa? Rob, robba. Kalau marfu rob, robbu. Tapi kan di sini kondisinya robbi. Kemudian al-alamin isim apa fi'il? Isim. Tanda isimnya alif dan lam. Kemudian apa? Ini isim apa? Al-alamin. Jamak mudzakkar salim. Atau ada yang mengatakan mulhaq disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Sekarang antum lihat, ini jamak mudzakkar salim al-alamin. Ini sama dengan al-muslimuna atau al-muslimina. Al-muslimina. Antum lihat di bagan al-muslimina, di situ kedudukannya apa? I'rabnya al-muslimin majrur sama mansub. Jadi antum, kalau antum menjawab ini mansub, tidak disalahkan karena belum apa namanya sampai ilmunya. Kalau antum menjawab mansub dengan tanda mansubnya apa? Al-ya, ya kan? Ini tidak disalahkan. Nah, kalau antum menjawab majrur dengan tanda majrur apa? Mudzakkar salim al-ya, maka ini antum dibenarkan. Karena ini yang benar, majrur. Tapi kalau antum jawab mansub ya enggak disalahkan. Karena ini kondisi bisa mansub, bisa majrur al-alamin karena dia jawab mudzakkar salim. Walaupun pada hakikatnya yang benar dia majrur karena mudhofun ilaih. Adapun robnya ini mudhof dan al-alamin mudhofun ilaih, sehingga jawabannya adalah majrur. Yang menjawab majrur dibenarkan, yang menjawab mansub dengan tanda mansub ya tidak disalahkan. Yang disalahkan kalau dia mansub tanda mansubnya adalah waw misalnya, maka ini disalahkan karena enggak ada jawab mudzakkar salim mansub tanda mansubnya adalah al-waw. Berikutnya ar-Rahmanir Rahim. Sama dengan tadi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini sama isim apa? Mufrad, semuanya apa i'rabnya? Majrur, tanda majrurnya kasrah. Cuman dia sebagai apa kok kemudian majrur? Nah, ini nanti. Ini sebagai badal kalau nggak salah dari ini, dari Robi. Ini badal 1, 2, 3. Kalau nggak badal juga ada yang mengatakan naat sifat. Sifatnya Allah adalah Rob, sifatnya adalah sifat Allah adalah Ar-Rahman, sifat Allah adalah Ar-Rahim. Demikian juga yang setelahnya Maliki. Ini sifat yang keempat atau badal yang keempat dari Allah. Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ini semuanya isim mufrad. Maliki isim mufrad. Apa i'rabnya? Majrur. Ini majrur, majrur, majrur. Yaumi juga isim mufrad majrur. Ad-dini juga isim mufrad majrur. Kalau antum jawab isim mufrad majrur tanda majrurnya kasrah, ini dibenarkan. Kalau antum jawab isim mufrad majrur tanda majrurnya fathah, ini salah. Maliki Yaumiddin. Kalau antum enggak pengin salah, ya enggak usah jawab. Kalau enggak jawab enggak salah. Ayat selanjutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enggak ada dalam pembahasan. Maksudnya enggak ada dalam pembahasan kita, pembahasan isim. Karena ini adalah domir mansub. Ini adalah domir yang mabni alal fathai mansub. Kemudian na'budu, isim apa fi'il? fi'il, jadi tidak masuk di jawaban. Wa iyyaka sama dhamir mansub, nasta'in isim wa fi'il, fi'il. Jadi kalau ada yang nulis di jawabannya na'budu atau nasta'in, berarti tidak dibenarkan. Sama aja disalahkan. Maka dalam bahasa nahwu ini adalah maf'ulun bihi, mansub yang harusnya di apa namanya, bukan di depan, harusnya na'budu iyyaka, seperti apa, doroba Muhammadun al-kalba misalnya. Harusnya ini kan di belakang sebagai maf'ulun bi, sebagai objek. Tapi ini kenapa di depan kan, didahulukan objeknya? Dikatakan karena apa faedahnya? At-takhsis, memberikan faedah kekhususan, bahwasanya memang ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Jadi ini dahulukan, ada faedahnya. Harusnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, gitu. Ini pembahasannya di bab lain atau di bab tafsir juga ada. Selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal al-mustaqim. Mustaqimah, ya kan? Ihdina ini isim wa fi'il. Ihdinya ini adalah fi'il. Jadi jangan dijawab ihdi adalah isim mufrad. Nah, salah. Majrur, tanda majrurnya kasroh. Karena kan ihdi ini ada kasroh, bukan. Ini adalah apa? Fi'il, fi'il amr. Kemudian nanya inilah domir, belum kita bahas. Kemudian as-sirata, ini isim apa fi'il? Isim. Isim apa? Mufrad. Kok di fathah? Berarti ini apa i'rabnya? Man, mansub. Antum lihat tanda mansubnya apa? Fathah. Sama juga al-mustaqimah, isim mufrad, mansub. Mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Berikutnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata isim wa fi'il, i fi ifil, enggak ada ifil. Isim, sirat kan jalan, kata benda. Isim, isim apa? Mufrad. Apa i'rabnya? Mansub. Tanda mansubnya fathah. Alladzina ini isim karena ada alif lam, isim mausul, cuman dia mabni, belum kita bahas. An'amta isim wa fi'il, fisim, enggak ada fisim. Fi'il, an'amta itu fi'il. An'am kemudian domir ta, adapun tanya kan isim domir ta mabni. An'am ini fi'ilnya, kemudian tanya domir. Domir itu mabni. Alaihim, ala dan him ini. Ala huruf jar, himnya ini domir mabni. Antum perhatikan, walaupun ini belum kita bahas, him ini adalah isim mabni. him itu mabni karena dia domir, nanti akan ada perincian apa isim-isim yang mabni, di antaranya adalah domir. Ini adalah isim yang mabni, akan tapi ketika kemasukan ala maka dia fi mahali rof'in, fi mahali afwan, fi mahali jarin, dia menduduki tempatnya majrur fi mahali itu. Kenapa dia fi mahali jarin? Karena ada huruf jar. Demikian juga nanti ada fi mahali nasbin, fi mahali rof'in, kalau dia itu kemasukan amil yang mengharuskan nasab atau mengharuskan majrur atau mengharuskan marfu. Nah, paham ya? Fi mahali. Karena dia sebenarnya mabni, enggak bisa. Contoh. Ja'a hadza. Bedakan dengan ja'a Muhammadun. Ra'aitu hadza, marratu bihadza. Ra'aitu Muhammad madan, marratu bi Muhammadin. Muhammad inilah isim yang bukan mabni, artinya mu'rab. Kalau hadza ini mabni, hadza hadza hadza. Ya enggak? Di sini ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, berubah dari Muhammadun Muhammadan menjadi Muhammadin. I'rabnya di sini marfu, di sini Muhammadan apa? Mansub, Muhammadin majrur. Nah. Tapi ketika amil ini masuk kepada isim yang mabni, contohnya hadza, maka ini mabni ala sukun, tapi dia fi mahali apa? Rof'in. Dia menduduki tempatnya marfu. Kenapa dia fi mahali? Karena ini mabni, kan itu. Demikian juga yang ra'aitu hadza ini fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Menduduki tempatnya mansub. Kenapa dia cuma fi mahali? Karena dia mabni. Bukan asli, maksudnya gimana ya? Bukan mansub tapi menduduki tempatnya mansub. Kenapa? Karena dia mabni. Demikian pula yang hadza bi hadza, maka hadza di sini fi mahali apa? Fi mahali jarin. Itu nanti kalau dia amil yang masuk kepada isim mabni sesuai dengan amilnya, nanti fi mahali. Sampai mana tadi? Alaihim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil al-maghdubi 'alaihim walad ad-dallin. Dallina. Maghdubi alai. Sekarang pertanyaannya, ghairi isim apa fi'il? Isim. Isim mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Apa i'rabnya? Majrur. Tanda majrurnya adalah kasrah. Kemudian al-maghdubi isim apa fi'il? Isim karena ada alif lam. Apa i'rabnya? Atau isim apa? Mufrad, musanna apa jamak? Atau isim apa? Isim mufrad maghdub. Nah. tanda apa iramnya apa? Majrur, tanda majrurnya kasrah. Tanda majrurnya adalah kasrah. Ini kalau dilihat dari bentuknya mirip dengan jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, kalau antum anggap jamak mudzakkar salim, nanti kalau mansub apa? Magdhibi gitu, enggak bisa. Atau magdhibu. Nah, ini magdhubi isim mufrad. Alaihim tadi sama. Ala kemudian him, wau huruf la huruf. Nah, ini dzalin isim apa? Jamak mufrad, jamak mudzakkar salim. Nah, apa i'rabnya ad-dhalin jamak mudzakkar salim? Ada dua kemungkinan, ya kan? Ada kemungkinan mansub, ya kan? Ada kemungkinan majrur. Antum lihat bagan situ. Al-muslimina mansub dan majrur. Ini tanda mansubnya sama dengan tanda majrurnya, yaitu apa? Al-alya. Jadi kalau antum jawab dia mansub, tidak disalahkan. Kalau majrur dibenarkan. Apa bedanya? Kenapa? Yang enggak pengen salah enggak jawab. Cuman ini yang benar adalah majrur. Karena dari sini waril magdubi. Ini apa namanya? Sama dengan magdubi. Adolin. Iramnya adalah majrur, jamak mudzakkar salim, tanda majrurnya adalah al-ya'u. Ada pertanyaan? Enggak ada. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Tinggal nanti dilihat apa? Kertasnya kemarin, wah, ini salah, ini benar. Semuanya nilainya berapa kemarin? 100. 100 kurang. Kalau benar semua 100 kurang 0. 100 kurang ya, bukan kurang 100. Ini tentang Al-Fatihah. Berarti tadi yang banyak keluar adalah isim mufrad, jamak mudzakkar salim, itu aja ya. Pada pembahasan surat Al-Fatihah. Tidak ada asmaul khamsah, ya kan? Mu'annats salim, ismul ladzi lam yusharif, enggak ada. Nah, nanti di surat-surat yang lainnya insyaallah ada yang lainnya. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita katakan bahwasanya alamatul i'rab, tanda i'rab itu ada dua jenis. Ada yang ingat? Atau dua kelompok, yaitu kelompok dari apa? Harokat dan juga kelompok dari huruf. Yang harokat ada tiga, yaitu apa? Dhammah, fathah dan kasrah. Kemudian yang dari huruf ada tiga juga, yaitu apa? Al-waw, al-alif, dan juga al-ya'u. Kapan dhammah itu menjadi tanda i'rab dan juga pada isim apa? Dan juga fathah dan kasrah. Kemudian juga kalau huruf waw, alif, dan juga ya, pada isim apa saja? Nah, insyaallah nanti akan kita uraikan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi kalau di matan jurumiyah itu disatukan antara isim dan fi'il. Dhammah menjadi alamat marfu pada apa saja, isimnya apa, fi'ilnya apa. Nah, demikian juga misalnya ya menjadi alamat mansub kalau isim apa saja, fiilnya apa saja. Cuman ini kita baru sampai pada pembahasan marfu apa isim. Nanti akan kita kupas satu persatu kapan dhammah itu menjadi tanda i'rab dan juga pada isim apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fiikum.